Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Hikayah. Qala rahimahullah, ihki bi ayyin ma limangkurin su'il anhu biha fil waqfi aw hina tasil wa waqfan ihki ma limangkurin bimin wa nuna kharik mutlaqan wa asbi'an wa waqfan ihki ma limangkurin biman wa nuna kharik mutlaqan wa asbi'an wa qul manani wa manaini ba'dali ilfani bibnaini wa sakin ta'jili wa qul liman qala atat bintun wa mana wa nunu qablatal musanna muskanah wal fathu nazrun wa sirita wal alif biman bi'ithri dha biniswatin kalif wa qul manuna wa manina muskina in kilaja qawmu liqawmin futona wa intasil falabduman la yakhtalif wa nadirun manuna fi nadmin urif wal alamah tiyannahu min ba'diman in ariyat min atifin bihaqtaran. I'rabi dengan hikayah. Lafaz ayun, jika ditanya tentang sesuatu yang masih umum, baik ketika waqaf ataupun ketika wasal. Ketika waqaf, sampaikan dengan hikayah sesuatu yang masih umum tadi dengan man. Sementara nun di harokati secara mutlak. Katakan manan wa manain setelah li ilfani bibnain atau angka sukun. Katakan kepada orang yang berkata kepadamu atat bintun mana, dan nun sebelum tak mutanna disukun, jarang yang di fathah, dan sambunglah tak dan alif dengan man setelah lafad da biniswatin kalif. Katakan manuna dan manina dengan disukun jika dikatakan ja'a qaumun liqaumin futona. Jika engkau wasolkan maka lafad man tidak ada perbedaan. Dan jarang dalam nadom manuna. Isim alam juga bisa engkau i'rabi hikayah setelah man jika tidak ada huruf atof yang mengiringinya. Wallahu ta'ala mustahil. Pembahasan tentang al-hikayah ihi masail. Al-mas'alatul ula, al-hikayatu fil lughah al-musyabahah. Hikayah menurut bahasa artinya al-musyabahah. Al-musyabahah. Kesamaan, kemiripan. Wa fil istilahi iradul lahdi al-masmu'i ala hayatihi min ghairi taghyirin fihi, au iradu sifatihi. Wa fil istilah iradul lahdi al-masmu' ala hayatihi min ghairi taghyirin fihi au iradu sifatih. Menurut istilah, hikayah itu ialah kita menampilkan lafaz yang kita dengar apa adanya tanpa dirubah, atau menyampaikan sifat dari lafaz yang kita dengar tadi. Kalau kita dengar lafaznya bunyinya seperti itu, terus kita nukil seperti itu juga tanpa kita rubah, atau kita nukil dengan menyebutkan sifat dari lafaz tadi. Fal awwal nahwu idza qala laka qa'il, idza qala laka qa'idun, ra'aitu Zaidan, faqulta lahu man Zaidan, contoh yang pertama, ini berarti kita menampilkan lafaz yang kita dengar apa adanya tanpa dirubah sama sekali. Ada yang berkata kepadamu, ra'aitu Zaidan. Terus engkau bertanya, man Zaidan? Nah, Zaidannya disebutkan apa adanya. Karena tadi yang kita dengar Zaidan di nasab, maka ketika kita sampaikan dengan hikayah tetap dinasab. Wasani nahu idza qala laka qa'il darabtu Zaidan fakulta ayyan, ayyan pakai tanwin ayyan. Yang kedua, berarti kita menampilkan sifat dari lafaz yang kita dengar tadi. Contohnya, kalau ada yang berkata kepadamu, "Warabtu Zaidan," aku mukul Zaid, Zaidan. Terus engkau berkata, "Ayan." Siapa yang kamu pukul itu? Ayan. Ayan ini mensifati lafaz Zaidan yang kita dengar. Dua-duanya disebut hikayah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-hikayatu bil istiqra'i. Al-hikayatu bil istiqra'i ala thalathati aqsamin. Hikayah berdasarkan penelitian istiqra terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal hikayatul jumali. Wahia muhtassatun bil qawli. Wahia muhtassatun bil qawli. Nahwu antakula qultu la ilaha illallah sami'tu hayya 'ala sholati. Qara'tu qul huwallahu ahad. Kataptu istaqim kama umirta. Awalnya fahadihil jumal mahkiyatun. Fahadil jumal mahkiyatun. Wa mahalluha an-nasbu bil fi'li qablaha. Fa'i'rabuha mahaliyun. Yang pertama disebut hikayatul jumal. Hikayatul jumal ini khusus menampilkan ucapan-ucapan tertentu, ya. Nanti kamu berkata kultu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu qaul. Atau samitu hayya ala sholah. Hayya ala sholah itu qaul. Qara'tu kul huwallahu ahad. Katabku istaqim kama umirta. Semua jumlah-jumlah tadi namanya jumlah mahkiyah, mahal nasab. Ya, maful bih. Dengan fi'il sebelumnya, di i'rabnya itu mahalli. Asani hikayatul mufradi. Wa aghlabu ma takunu fil a'lam. Nahu idza qala laka qa'il ra'aitu Muhammadan fataqulu man Muhammadan. Faman ismu istifhamin mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Faman ismu istifhamin mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa Muhammadan khabarul mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddaratin listighalil mahalli bi harakatil hikayah. Istighali al-mahalli, istighali al-mahalli bi harakatil hikayah. Muhammadan khabarul mubtada'i marfu'un bi dhammatin muqaddaratin istighali al-mahalli bi harakatil hikayah. Yang kedua disebut hikayatul mufrad. Kebanyakan terjadi pada isim-isim alam, nama-nama orang. Seperti ada yang berkata kepadamu, ra'aitu Muhammadan. Kemudian kamu mengatakan, man Muhammadan. Muhammadan tetap ditampilkan apa adanya. Man isim istifham mubtada mabni sukun makharafa. Sementara Muhammadan di sini khobar mubtada rafa dengan dhamma muqaddarah karena sibuk secara mahal dengan harakat hikayah. Asalif hikayatu halil mufradi. Hikayatu halil mufradi. wa aktsaru ma takunu bi ayyin wa ma al istifhamiyataini bi ayyin wa ma al istifhamiyataini. نحو إذا قال لك قائل ضربتُ زيدًا فتقول أيًا Yang ketiga ini ialah hikayah yang menjelaskan keadaan lafadz mufrad. Kebanyakan menggunakan lafadz ayun dan ma istifhamiyah. Contoh, ada yang berkata kepadamu, dharabtu zaidan. Terus kau mengatakan ayan. Nah, ayan ini adalah ungkapan tentang zaid, keadaan Zaid. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. أن الحكاية في أي عامة في الوقف والوصل في الوقف والوصل نحو إذا قال لك قائل جاءني رجلان فتقول أيان، ياءnya panjang terus nun sukun. أيان. Dalam kurung fil waqfi. أو أياني يا هذا. أو ayyani ya hada, dalam kurung fil wasli. Hikayah dengan lafad ayyun itu berlaku umum, baik diucapkan ketika wakaf atau wasol bisa ya. Contoh, ada yang berkata kepadamu, ja'ani rajulani, telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Kemudian engkau berkata, ayyan, siapa mereka berdua itu? Ayyan disukun ya, karena wakaf. Setelah itu enggak ada lafaz lain. Ayyan, atau engkau baca dengan wasal, maka bacanya ayyani ya hada. Siapa dua orang laki-laki itu, wahai orang ini? Ayyani ya hada. Al-mas'alatu al-rafi'ah. Al-hikayatu fi man, fi man khassatun bil waqfi. Nahu idza qala laka qa'ir, ja'ani rajulani, fataqulu manan, nunnya panjang, manan kasih nun sukun, dalam kurung bil waqfi wal iskan, dibaca waqaf dan nunnya disukun. Wa in wasalta qulta man ya hada. Wa in wasalta qulta man ya hada, dalam kurung batalatil hikayah. Kalau engkau jawab dengan wasol, maka engkau katakan man ya hada, maka batal hikayah. Enggak disebut hikayah ya, karena man hanya berlaku hikayah ketika waqaf. Al-mas'alatu al-khamisah. Anna ayyan ammatun fis su'al. Anil aqili wa ghairih. Wa man khassatun bil aqil, Fa'al awal nahu idza qala laka qa'il ra'aitu Zaidan fatakul ayyan. Dalam kurung lil akil ra'aitu himaran fatakul ayyan. Dalam kurung lihoiril akil wasani nahu ra'aitu Zaidan fatakul man ra'aitu Az-Zaidaini fatakul manan ra'aitu Az-Zaidina fatakul manina atau manin nasab manin ya fi sukun manin al-mas'alatu as-sadisah idza kana al-mas'ul anhu alaman lima yakil ghayra makrunin bitabi'in wa ajatus su'ali man wa ajatus su'ali man ghairu makrunatin bi'atifin fal hijaziyuna, fal hijaziyuna yujizuna hikayata i'rabihi, yujizuna hikayata i'rabihi. Nahu idza qala laka qa'il ra'aitu Zaidan, fatakul man Zaidan, marartu bi Zaidin, fatakul man Zaidin. Jaa Zaidun, fatakul man Zaidun. Baik. Jika yang ditanya adalah isim alam yang berakal, kemudian tidak diiringi dengan tawabit, sedangkan alat untuk bertanya menggunakan man yang tidak diiringi dengan huruf atof, maka alimahu hijaz membolehkan i'rabnya hikayah. Contoh, ada yang berkata kepadamu, ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini alam yang berakal, tidak ada tawabitnya, ya, enggak ada naatnya, enggak ada yang lainnya. Kemudian engkau mengatakan man Zaidan, pertanyaannya pakai man, enggak pakai atof, enggak pakai waman, gitu ya. Nah, maka boleh Zaidan ditampilkan secara hikayah, man Zaidan. Marartu bi Zaidin, fatakul man Zaidin. Ja'a Zaidun, fatakul man Zaidun. Tapi kalau Zaidnya itu ada sifatnya, ada tawabitnya, maka enggak boleh hikayah. Contohnya ra'aitu Zaidan al-Fadila, enggak boleh man Zaidan al-Fadila, enggak boleh, tapi harus man Zaidun al-Fadil. Ya. Karena yang ditanya itu isim alamnya pakai tawabi. Atau martu bi Zaidin, terus kamu jawab waman Zaidun. Enggak boleh waman Zaidin. Kenapa? Mannya diiringi dengan apa? Huruf ataf. Baik. Wallahu taala alim. Ini tentang masalah al-hikam. Selanjutnya, at-ta'nitsu, Qala Ibn Malik rahimahullah, alamatu ta'nithi ta'un au alif wa fi asamin qadar takal katif wa yu'rafu takdiru fil dhamiri wa nahwihi karati fit tasghiri. Tanda mu'annas itu tak atau alif. Lafat asamin ditakdirkan ada taknya seperti katif. Diketahui takdirnya dengan domir dan semisalnya, seperti pengembalian huruf pada bab tasghir. Wala tali fariqatan fa'ula asad walal mif'ala wal mif'ila. Kadaka mif'alun wa matadihi al-farqi min difasududun fihi wa min fa'ilin faqatiri intabi mausufahu ghalibani tak tamtani. Tak taknis tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang jelas bedanya, yaitu yang berwazan fa'ul, if'al, if'il, if'al. Adapun kalau dipakai tak, maka syad juga wazan fa'il seperti qatil jika mengikuti musufnya. Pakai tak maka dilarang. Wa alifu ta'nithi dhatu qasri wa dhatu matin nahu untal huri wa istiharu fi mabanil ula yubtihi waznu roba wa tula. Alif sebagai tanda mu'annas itu untuk isim-isim maksur atau yang mamdud atau maksura atau yang mamdudah. Berarti mu'annas dari al-hura atau yang masyhur mabadil ula itu yang berwazan urabah wadhula. Wa marata wa wasnu fa'la jam'an au masdaran au sifatan ka syab'an ka khubara wa summaha sibatra dikau wa khithiya ma'al kufurra kadaka khulaita ma'as suqara fa'zuli ghairi hadain istindara. Contohnya marata perwazan fa'la yang jamak atau masdar atau sifat bisab'ah seperti hubara, summaha, sibatra, dikra, kithitha, kufra, kulaita, sukara. Nah, ada pun yang lain maka jika diikutkan jarang penggunaannya. Lima diha fa'la'u af'ila'u musalasal aini wa fa'lala'u summa fi'ala fu'lula fa'ula wa fa'ila'u fi'liya maf'ula wa mutlaqal aini fa'ala wa kada mutlaqo fa'in fa'ala'u ukhida. Adapun yang mamdudah perwazan fa'la, af'ila, fa'lala, fi'ala, fu'lula, fa'ula, fa'ila, fi'liya, maf'ula atau yang dimutlakkan ainya fa'ala, demikian pula yang dimutlakkan fa'nya fa'ala bisa diambil juga. Nah, pembahasan tentang at-ta'nits fihi masail. (Tuh) Al-mas'alatul ula. Litaknisi thalathu alamatin. At-ta'u al-marbutatu wa alifut ta'nithi al-maksuratu wa alifut ta'nithi al-mamdudatu. فالأول نحو فاطمة والثاني نحو سلمى والثالث نحو حسناء tanda مؤنس itu ada tiga. Yang pertama tak marbuto. Yang kedua alif taknis maksura. Yang ketiga alif taknis mambuda. Contoh yang pertama tandanya tak marbuto Fatimatu. Contoh yang kedua tandanya alif taknis maksura Salma. Contoh yang ketiga tanda tak taknis mabuda Hasna'u. Nah, al-mas'alatu atsaniyah. At-ta'u al-marbutatu talhaqu as-sifati talhaqu as-sifati tafriqatan bainal mudzakkari minha wal muannatsi. Nahu alim wa alimah, mahmud wa mahmudah. Tak marbutoh itu biasanya bersambung dengan sifat untuk membedakan antara mudzakkar sama muannas. Kalau ada tak marbutohnya berarti muannas. Kalau tidak ada berarti apa? Mudzakkar. Contoh alim wa alimah, mahmud wa mahmudah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. La tadkhulu hadhihi at-ta'. La tadkhulu hadhihi at-ta'u. fi khamsati auzan. Tak marbutoh, tidak boleh masuk pada lima wazan berikut. Al-awwal fa'ul bimakna fa'il. Nahu rajulun saburan wa mra'atun saburan. Yang pertama yang berwazan fa'ul maknanya fa'il, enggak boleh dikasih tak marbutoh. Contoh rajulun sabur, imra'atun sabur, maknanya sabir ya, yang sabar. Tak boleh saburah. Asani fa'ilun bimakna maf'ul. Nahu rajulun jarihun, imra'atun jarihun. Wal makna majruh. Yang kedua wazan fa'ilun yang maknanya ialah fa'ul, tak boleh kasih tak marbutoh. Contoh rajulun jarihun, jarih yang terluka ya. Imra'atun jarihun, tak boleh kasih tak marbutoh. Maknanya jarih majruh, terluka. Atsalis mif'alun. Nahu minhar, rajulun minharun, imra'atun minharun. Minhar artinya dermawan, yang murah hati. Tak boleh minhar ya. Arabi mif'ilun, mif'ilun contohnya rajulun mi'tirun wa mra'atun mi'tirun, pakai tok mi'tirun ya, yang suka pakai wangi-wangian. Al-Khamis Mif'alun. Contohnya mid'as, mid'as mim dal ain sin. Mid'as itu artinya tombak yang dipakai menusuk. Tidak boleh mid'asah. Ini lima wazan tidak boleh dimasuki oleh tak marbutoh. Nah, al-mus'ala itu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat, ta'ti hadhihi ta'u li faslil wahid minal jinsi. Nahwu tamrun wa tamrah. Syajaran wa syajarah. Thamar wa thamarah. Jadi tak marbuto ini dipakai juga untuk membedakan antara mufrad dan jamak dalam isim jenis. Kalau pakai tak marbuto berarti satu. Kalau enggak pakai tak marbuto berarti banyak, ya, pada isim jenis. Seperti tamron itu kurma banyak. Kalau tamrah sebutnya kurma. Sajaron sajarah, tamaron tamarah. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah. Ta'ti hadhihi ta'u lil mubalaghah. Nahwu allamatun fahamatun. Allamah, allamah fahamah. tak marbutah juga dipakai untuk mubalaghah, ujian yang lebih dari biasanya. Di allamah, pakar, ya, fahamah, sangat memahami masalah. Al-mas'alatu as-sadisah, ta'ti hadhihi ta'u badalan min ya'i mafa'ila, nahwu jahajihatun, jahajihatun, wal aslu jahajihu, jahajihu yaknya diganti dengan tak marbutah, jahajihatun artinya adalah ketua atau tuan, ya, pemimpin, tua. Al-mas'alat as-sabi'ah, ta'tiha dita'u badalan min ya'in nisbah, nahu damasyiqatu, damasyiqatun, wal aslu damasqiyu, ini damasyiqah itu asalnya damasqiyu, damasqiyun. Yak nisbahnya diganti dengan tak damasyiqah. Orang Damaskus. Al-mas'alatu ats-tsaminah, ta'ti hadhihi ta'u iwadhan, min fa'il kalimah al-mahdufah au min ainiha al mahdzufah au min lamiha al mahdzufah. Fal awal nahu idatun pakai ain, idatun asluha waqdun, watsani nahu iqamatun asluha iqwamun, ats-tsalits nahwu lughatun asluha lughwun, lughwun cerita marbuto terkadang tampil untuk mengganti posisi fa kalimah yang dibuang. Nah, contohnya idatun asalnya wa'dun, wawunya dibuang terus diganti dengan apa ini? Tak marbuto idatun, atau mengganti posisi ain kalimah yang dibuang seperti iqamatun asalnya iqwamun. Wawunya dibuang, atau mengganti posisi lam kalimah yang dibuang. Contohnya lughatun asalnya lughun menjadi lughatun. Baik. Al-mas'alah itu atas ya. Auzanul maqsurati auzanul maqsurati ithna ashar awal fu'ala habis lam ada ya, ya seperti ya berarti alif maksurah fu'ala nahwu uraba uraba itu bencana atau malapetaka. Athani fu'la nahwu buhma, buhma artinya nama tumbuhan. hubla mengandung atau hamil. Asalis faala, semuanya ada alif maksurahnya ya. Faala nahu baroda, baroda itu nama sungai Damaskus. Maroto, pakai to Maroto. Maroto itu yang cepat lari atau jalannya. Arabik fa'la. Nahu qatala, ini korban pembunuhan. Syarha, korban luka-luka. Da'wa, tuduhan. Sakro, wanita yang mabuk. Al-Khamis Fu'ala, Fu'ala nahu khubara, nama burung, burung khubara namanya. As-sadis fu'ala, fu'ala nahu summaha, summaha artinya kebatilan, summaha kebatilan. As-sabi' yang ketujuh, fi Allah, nahu sibatro, pakai tok sibatro. Orang yang jalan sambil bergaya, ya. Jalannya gaya, berlagak. Difakko, difakko, artinya yang jalannya cepat. Difakko. Ats-tsamin fi'la nahu dzikra, peringatan. At-tasi' fi'ila, ada ya-nya, fi'ila contohnya khistita, khistita, pakai sak dua-duanya, khistita artinya dorongan atau anjuran, motivasi. Al-ashir, yang ke-10, fu'ullah ulla, contohnya nahu kufura, kufura kufur artinya penutup mayang kurma. Al-hadi asyar fu'ayla, fu'ayla contohnya khullaito, khullaito ini maknanya ikhtilat, campur aduk. Atsani asyar fu'ala, ayatnya panjang, fu'ala contohnya nahu syukara, pakai shin, syukara ini nama tumbuh-tumbuhan. Khubara, pakai obat, khubara nama burung, burung khubara. Al-mas'ala tu al-asyirah mas'huru awzalil mamdudah sab'ata asyar, mas'huru awzalil mamdudati sab'ata asyar. Wazan-wazan isim mamdudah yang ada alif, tak isim mamdudahnya itu ya, ada 17 yang masyhur. Awal fa'la'u. Nahu sohra'u, padang pasir. Hamra'u, merah. Asalis asani wasalis warabit af'ala'u wa af'ila'u wa af'ula'u af'ala'u wa af'ila'u wa af'ula'u. Nahwu al-arba'u al-arbi'u al-arbu'u, hari Rabu itu bisa dibaca tiga bacaan ya. Al-arba'u boleh, al-arbi'u boleh, al-arbu'u boleh. Contohnya untuk di kawasan itu. Al-Khamis Fa'lala'u nahu akrobau, pakai ai akrobau, nama tempat namanya akroba. Asadis fi'ala'u, fi'ala'u nahu kisosa'u, kisosa'u, baik kof ya, kisosa'u tukang cerita, kisosok tukang cerita. Sabit fu'lula'u, fu'lula'u nahu kurfusa'u, kurfusa'u namanya duduk kurfusa', duduk jongkok. Asamin fa'ula'u, fa'ula'u nahu asyura'u, asyura'u. Dan asyura atas yang kesembilan, fa'ila'u, fa'ila'u. Artinya lubang tikus. Al-Ashir yang ke-10, fi'liya'u, fi'liya'u. Nahu contohnya kibriya'u, kibriya'u, sombong. Yang nomor 9 fa'ila'u, qasi'a'u. Nah contohnya qasi'a'u, qasi'a'u. Contohnya qasi'a'u nomor 9 fa'ila'u qasi'a'u, artinya lubang tikus. Yang ke-10 fi'liya'u, contohnya kibriya'u, sombong. Al-Hadi Asar yang ke-11, maf'ula'u, maf'ula'u. Nahu masyukha'u, pakai shin, masyukha'u, artinya para masyayikh. Ya. Atsani Asar yang ke-12, ayo tinggal dikit, fa'ala'u, fa'ala'u. Nahu barasa'u, barasa'u, rasa, artinya manusia. Ats-tsalitsa asyar yang ke-13, fa'ila'u, fa'ila'u. Thank you. Nahwu. Qori sa'u. Baik qaf. Atau kari sa'u. Baik kaf. Dua-duanya maknanya kurma segar. Ya. Qori sa' atau kari sa'. Maknanya sama. Kurma segar. Arabiyah asar yang ke-14. Fa'ula'u. Nah, contohnya dabu qau. Dabu qau. Artinya kotoran. Al-Khamisah Asar yang ke-15. Fa'ala'u. Fa'ala'u. Nahu khofaqo'u. Khofaqo'u. Nama tempat. Khofaqo'u. As-sadisah asar yang ke-16. Fi'ala'u. Nahu. Siyara'u. Siara itu emas murni. As-sabi asyar yang ke-17. Terakhir fu'ala'u. Nah, khuyala'u. Khuyala'u. Artinya sombong. Nah, wallahu ta'ala al-bissawab. Semuanya itu diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Hukumnya mu'anas semua. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.